السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. أما بعد، memungkinkan kita pada pagi ini untuk bangkit seawal pagi, pertama-tama untuk sama-sama kita menyempurnakan tugas ibadah berjemaah dalam salat subuh bersama-sama dengan Al-Fadhil Tuan Imam kita dalam bacaan ayat Al-Quran yang sungguh menarik sejak tadi. Dan alhamdulillah berkesempatan pula kita keselamatan ini pada pagi ini dalam masa ini untuk kita dah berada dalam bersaing untuk mendengar beberapa bicara peringatan Al-Quranul Karim. Kerana sebaik-baik peringatan adalah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik peringatan. Peringatan Al-Quran adalah peringatan yang abadi. Dan sifat Al-Quran adalah sifat yang kekal. Bacaan kekal, ayat-ayat kekal, hukum hakam pun kekal. Ia adalah merupakan kalamullah, dan ia adalah merupakan bicara-bicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini saya akan cuba mengambil beberapa ayat Al-Quranul Karim, tidak hanya satu ayat, beberapa ayat insyaAllah, untuk kita jadikan sebagai peringatan bersama, terutama bila kita bercakap tentang persoalan hari kiamat. Perbincangan tentang hari kiamat adalah merupakan di antara perbincangan yang agak komprehensif di dalam Al-Quranul Karim. Menurut pandangan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa barang siapa yang membeli-beli Al-Quran, yang menyemak Al-Quranul Karim dan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, ia akan mendapati bahawa ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim itu sifatnya adalah menjelaskan tentang kemana sudah manusia dan kemana hujung manusia ini, terutama dalam perkara yang gaib dari pandangan zahir mata kita, yang dinamakan sebagai Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Itu pandangan Ibnu Katsir. Sementara pandangan yang kedua yang juga penting yang telah dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, pula berkata bahawa Al-Quran Al-Karim sifatnya menjelaskan hal-hal yang baik dari pandangan mata kasar manusia, supaya manusia akan sedar dan insaf bagaimana keadaan sudahnya mereka nanti. Kerana alam dunia tidak akan kekal, alam akhirat kekal selama-lamanya. Itu pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Adapun yang ketiga, pandangan dalam nada yang sama, maksud yang sama, yang dibawakan oleh ulama kita agak terkini, almarhum Muhammad Al-Ghazali, yang berkata bahawa sebaik-baik jawapan yang manusia perlukan adalah jawapan daripada Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quranul Karim sifatnya menjelaskan perkara yang tersembunyi di sebalik pandangan mata kasar manusia. Ini pandangan-pandangan tokoh alim ulama kita yang menegaskan tentang bagaimana perlunya kita melihat Al-Quranul Karim dan menghayati Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim, terutama bila kita bercakap tentang hari kiamat, satu hari yang tidak akan dapat dilihat dengan mata kasar manusia, tetapi ia sesuatu yang pasti dan akan berlaku. Jadi pada pagi ini saya mengajak tuan-tuan, mari sama-sama kita lihat beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan pemandangan keadaan hari kiamat. Sekira ini sesuai, nak tak nak kita anggap ini sesuatu yang mujarab untuk menyembuh penyakit-penyakit hati, penyakit jiwa yang melanda kita dalam dunia yang kita sibuk ini, dalam soal dunia yang kita sibuk ini. Kalau tak kita ikat dengan akhirat dan kiamat, kita akan mudah terpesong, tersasul dan tersasar dari jalan kehidupan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Umpamanya, contoh yang pertama saya ambil pada pagi ini, surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Surah Al-Anbiya ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Ayat bangun surah Al-Anbiya, Allah berfirman, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'aradun. Yang bermaksud telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedangkan mereka berada dalam keadaan lalai dan lupa, tidak menghiraukan persediaan untuk hadapi hari tersebut. Tuan-tuan, saya sebutkan tadi pandangan tiga ulama, Ibn Kathir, Imam As-Suyuti dan Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Mereka sebut dalam bahasa mudahnya, saya sebut kepada tuan-tuan tadi bahawa sifat Al-Quran menjelaskan peristiwa, cerita yang tidak jelas pada pandangan kita. Antara ayat inilah. Kalau tuan-tuan amati, perhati dan melihat ayat ini dalam kacamata ilmu, jangan kacamata hati, jangan kacamata perasaan semata-mata, kacamata ilmu. Allah sebut, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'aridun. Yang bermaksud telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya. Telah datang hampir kepada manusia saat perhitungan amalnya. Wahum fi ghaflatin, tetapi mereka masih dalam keadaan lalai, lupa dan leka. Wahum mu'aridun, bahkan mereka tidak hidup persiapan untuk hadapi hari tersebut. Inilah kenyataan tuan-tuan. Ayat ini cukup jelas maksud dan maknanya. Allah bercakap tentang sifat-sifat manusia yang lalai, yang leka. Subhanallah. Ayat ini bukan untuk orang lain. Ayat ini khusus untuk kita. Dan marilah kita meletakkan kita berada dalam kelompok tersebut. Kelompok manusia yang wahum fi ghaflatin mu'aridun, iaitulah mereka itu dalam keadaan lalai, lupa, leka dan tidak bersiap-siaga. Tuan-tuan, ayat ini turun ada peristiwanya. Bersabit dengan satu peristiwa yang dirakamkan ulama-ulama tafsir ayat ini. Subhanallah. Berlaku satu peristiwa di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka telah berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dan Madinah satu bandar yang penuh dengan segala-gala kebaikan. Subur tanahnya. Mewah situasinya. Sahabat-sahabat Nabi berterusan, berlumba-lumba. Yang kaya semakin kaya, alhamdulillah. Yang dulu miskin semakin beroleh dunia dan berjaya, alhamdulillah. Tetapi itulah ujian. Sebab ujian dalam hidup ini dua. Ujian berbentuk sakit, demam, susah. Yang kedua, ujian berbentuk senang, bahagia dan kaya. Pun ujian. Ketika susah sakit, ujian. Bahkan ketika senang, mewah pun ujian. Maka dapatkan di kalangan mereka, bila Allah uji dengan kesenangan, kemewahan, kesehatan yang baik, mereka pula alfa. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaiknya tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala beri teguran terbuka. Ini yang baik. Diambilnya contoh yang sahabat Rasulullah, seorang dua tiga orang ini, diberikan teguran. Patutlah kita dalam hidup ini, nak tak nak, kalau kita nak berubah, maka ambil pedoman Al-Quran ini. Bagaimana sahabat Nabi diberi teguran oleh Allah? melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Iqtarab linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Lalu apa yang berlaku ialah para sahabat ini adalah 2-3 orang, bukan semua orang, tapi Allah tegur. Berlaku satu keadaan, riwayat menyatakan bahawa mereka di saat mula meraih kesenangan, mula meraih kehidupan yang agak lumayan, kehidupan yang semakin hari semakin elok keadaannya, tiba-tiba mereka tidak mampu untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tengahnya mula meminggirkan diri, menjauhkan diri. Dikhabarkan bila Nabi sebut tentang persoalan harta dan perlunya berzakat ataupun perlunya menderma sumbangan atau jihad, mereka mula tatakab. Tatakab bermaksud berat-berat. Susahlah. Nak beri pun payah, nak habiskan masa pun susah untuk jihad dan perjuangan. Dulu masa miskin mudah, tapi dah menikmati kemewahan, sibuk. Dulu masa miskin boleh sembahyang berjemaah, boleh ramai masjid, tapi dah mula mewah ini, masjid pun tak nampak, buka imam lagi tak nampak, dia keluar macam sulat. Mengaji lagi tak nampak, kuliah maghrib tak nampak, kuliah subuh lagi tak nampak. Mereka mula rasa ini bukan hak mereka untuk bersama Rasulullah. Mereka kacau, maknanya mereka berat-berat. Mereka mula lalai, dikit demi sedikit lalai dan reka. Lalu akhirnya dalam keitulah Nabi SAW merasa sedikit kecewa. Kecewa Rasulullah. Kecewa bukan kerana faktor benda tidak, tapi Nabi sayangkan sahabat baginda. Hasrat Nabi satu, ajak mereka, bimbing mereka, nak bawa mereka bersama ke dalam syurga. Bersama dengan Nabi. Bila sampai mereka ini, Nabi kecewa. Lalu Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merintih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula bimbang. Ini zaman Madinah. Zaman Mekah dulu, zaman penuh ujian. Sahabat si Asa kata. Pendek kata siang malam bersama-sama. Dari tekanan. Semasa di Mekah. Bila sampai di Madinah, suasana dah berubah. Kemewahan sudah dirasai. Kesenangan sudah mula dinikmati. Timbullah cerita yang saya gambarkan tadi. Nabi mengadu kepada Allah. Lalu turun ayat ini. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, sebenarnya telah hampir hari perhitungan antara manusia dengan Allah, tetapi mereka dalam keadaan ghaflah. Ghaflah itu lupa dan lalai mereka. Wa hum mu'ridun, dan lebih teruk mereka itu dah membebaskan diri daripada membuat persiapan. Tuan-tuan, ukuran ayat ini adalah ukuran untuk kita sebenarnya. Untuk saya yang bercakap ini terutama. Ukuran ayat ini bukan ukuran orang lain. Tapi ayat ini, ayat yang bagi peringatan hakikat supaya kita sentiasa berhati-hati, beringat-ingat, berwaspada. Jangan sampai ke tahap kita melupakan bahawa perhitungan Allah itu jauh. Sedangkan perhitungan itu hanyalah sekadar sejengkal, bukan sahaja sedepa, sejengkal. Maksudnya ialah, kalau kita tidak ada persiapan yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan harap Allah tidak menyelamatkan kita, dan Allah tidak akan menyelamatkan hamba-Nya kecuali hamba-Nya menyelamatkan diri mereka sendiri. Maka dalam isu ini, tuan-tuan sekalian, pertamanya ialah jelas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga. Kerana saat pertemuan kamu Allah itu bila-bila masuk akan berlaku. Iqtarab, hampir benar. Dan bila ayat itu turun, Nabi membaca khabar para sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kumpulkan semua para sahabat. Nabi baca kepada mereka, iqtarab linnasa hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sahabat yang dengar di atas apa yang berlaku itu mereka mula insaf. Maka timbulah cerita yang kedua, iaitulah bagaimana ada di antara sahabat yang ditegur oleh Allah tadi selangsung oleh Allah, mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang datang mengadu kepada Rasulullah bahawa, ya Rasulullah, ayat yang diturunkan itu adalah ayat yang mengenai kepala batang, mengenai batang kepala ku, ya Allah. Maksudnya, kena pada kepala ku sendiri. Ada antara mereka yang bebaskan hamba pada hari tersebut sebagai bayaran cash di atas dosa mereka kepada Allah. Bebaskan hamba. Yang ada hamba 3-4 orang bebaskan bayaran cash. Ada di antara sahabat yang lain yang memberikan semua harta bendanya, hanya tinggal beberapa dinar kepadanya semata-mata untuk cash di atas kesalahan yang dilakukan. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain pula yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ambillah tindakan ke atas saya. Apa saja tindakan yang wajar Rasulullah supaya saya dapat kembali semula kepada Allah dalam redha, menyerah diri bulat-bulat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermacam-macam cerita berlaku. Ini antara apa yang disebutkan para ahli ulama dalam kitab-kitab tafsir. Berhubung ayat yang dibacakan tadi, Al-Anbiya ayat pertama. Apa rumusan tuan-tuan? Apa conclusion? Sebelum saya bawa ayat yang lain, conclusion yang pertama jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mendedahkan pegangan hamba-Nya. Pegangan hamba-Nya, sifat hamba-Nya yang buruk dan keji. Itu mereka yang melupakan diri mereka sendiri. Bukan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Satulah Imam Al-Ghazali pernah berkata, kata Imam Al-Ghazali, berapa ramai manusia yang merasakan bahawa dia tidak minta maaf ulang balik. Kata Imam Al-Ghazali, betapa ramai di kalangan manusia mereka yang tidak mengetahui bahawa dengan sebab keburukan mereka lakukan itu, bukan mereka melupakan Allah, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Saya ulang balik, Imam Al-Ghazali berkata, ramai di kalangan manusia dengan sebab mereka melakukan perkara yang buruk dan keji, mereka bukan melupakan Allah, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Maksudnya, kata Imam Al-Ghazali tafsirannya, banyak orang bersangka bahawa bila dia buat benda-benda yang jahat, yang keji, seolah-olah dia lupakan Allah. Tidak. Sebenarnya orang ini melupakan dirinya sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak terkesan. Sejahat mana pun manusia, seburuk mana pun manusia, kepada Allah, Allah tak terjejas. Kerajaannya, keesaannya, keagungannya, kehebatannya, kebesaran tak terjejas. Yang terjejas manusia itu sendiri. Jadi pepatah itu betul tuan-tuan sekalian. Tak terjejas Allah dan manusia yang jahat. Tetapi manusia jahat menjejaskan dirinya sendiri. Jadi bukan dia melupakan Allah, dia melupakan dirinya sendiri yang akan bangkit di depan Allah pada satu ketika, satu hari nanti. Ini satu persiapan cukup cantik. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Jadi ayat ini secara konsisten mengajar kepada saya, tuan-tuan, bahawa jangan sampai tertahan kita lupakan diri kita. Kerana walaupun apa salahnya kita kepada Allah, Allah tak terjejas dengan sebab keburukan kita. Tetap sesuai Allah dengan kehebatannya, tetap hebat Allah dengan keagungannya, tetap kehebatan Allah kekal walau apa yang sama. Tetapi kita manusia tidak akan sama-sama selamat di atas kesalahan kita buat. Jadi falsafah yang bagi saya penting sebagai ayat Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat pertama, untuk menjelaskan bahawa kita berada dalam lupa sedangkan kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu step yang pertama. Step yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila manusia berada dalam keadaan yang lalai, leka dan lupa, tiba-tiba dia mati dalam keadaan begitu, tak sempat dia bertaubat, tak sempat dia kembali kepada Allah dalam maksud kembali yang sebenar. Lupa, lupa dan leka, leka terus lupa. Tiba-tiba datang bersama Allah, apa akan berlaku? Ini dirakamkan Allah dalam surah Maryam pula. Inilah di antara cerita Al-Quran. Ini cerita Al-Quran. Konsisten Al-Quran diceritakan kita ni, tuan-tuan, secara bagus dan cantik. Kalau tadi ayat Al-Abiyah pertama, Allah cerita demikian manusia, tiba-tiba manusia lupa ini mati. Tak sempat dia kembali kepada Allah. Yang sempat, Alhamdulillah, yang tak sempat ini. Maka Al-Quran cerita dalam surah Maryam ayat 79. Buka Al-Quran ayat surah Maryam, terus Allah kata apa? Wa in wa anzirhum yawmal hasrati yawmal hasrati id qudhiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sadaqallahu al-azim. Yang bermaksud, dan Muhammad beri amaran, wa anzirhum yawmal hasrati id qudhiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wahai Muhammad, berikan peringatan, inzar kepada mereka ini. Siapa itu lalu? Yang tadi, yang ghaflah, yang lalai, yang leka, yang tak sempat nak bertaubat, bahkan tak berhajat pun untuk kembali kepada Allah. Leka, lalai, lupanya menebal sehingga dia tak berhajat tak nak balik kepada Allah. Apa kata Allah? Muhammad telah beri peringatan kepada mereka itu. Yaumal hasrati iz qudhiya al-amr, mereka akan hadapi hari penyesalan. Ya, hari penyesalan. Iz qudhiya al-amr, di mana hari itu akan dibicarakan masing-masing semua amalan-amalan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat apa konten ayat ini. Apa kaitan ayat pertama tadi pula? Jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang cukup komprehensif. Kalau kamu wahai manusia dalam keadaan kamu ghaflah, lupa, lalai, leka dengan aku, tiba-tiba kamu tak ambil peluang untuk balik pada aku, apa kata Allah? Kamu akan bertemu. Hari tersebut namanya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Alim ulama itu berpendapat dalam konteks ayat ini, Yaumul Hasrah dengan makna Yaumul Hisab bil Qabr, hari perhitungan di alam kubur. Maksudnya ialah bila kamu dimatikan saja oleh Allah, Allah matikan kamu tetapi dalam keadaan kamu ghaflah, lalai, leka, lupa, tak kepada Allah, kamu akan bertemu. Bukan mahsyar lagi, tetapi alam kubur, yaumul hasrah, disebut sebagai yaumul hisab fil qabr, perhitungan di alam kubur. Idh qudiyal amru, ketika mana amal kamu akan disoal siasat oleh mahkamah kubur. Bukan mahkamah akhirat lagi, mahkamah kubur. Ini tuan-tuan satu peringatan. Sebab apa? Sebabnya begini tuan-tuan dan rahmatullahi Allah sekalian. Bila saja manusia sampai saat ketikanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alam yang pertama yang Allah akan perlihatkan keadaannya, situasinya, pasti alam kubur. Alam kubur ini dalam Islam sama ada menjadi syurga pertama atau neraka yang pertama. Ini kena faham. Alam kubur ni alam kediaman. Kediaman. Cuma kediaman kubur ini kediaman tidak seluas rumah yang kita diami sekarang. Kompon. Hanya beberapa kaki sahaja tadi dianggap kediaman. Suatu al-qabr. Apa makna kubur? Kubur kediaman. Al-qabr arti kediaman. Dan kubur itu menjadi kediaman syurga ataupun kediaman luar. Itulah alam kubur. Arti bila manusia dimatikan oleh Allah, maka dia akan balik pada kediaman dia. Dan kediaman itu sama ada menjadi kubur yang menjadi syurga pertama ataupun neraka yang pertama. Ini sepakat dalam agama kita. Para ulama kita sepakat. Sebab itulah ada ulama yang berkata bahawa hadis Nabi cukup jelas. Sebab Nabi kata apa? Innal qabra awwala manazil, innal qabra awwal manazil al-akhirah. Nabi bersabda sesungguhnya kubur itu adalah awal-awal tingkatan akhirat. Hadis Nabi. Kubur itu kata Nabi seawal-awal tingkatan akhirat. Bermaksud belum akhirat yang besar, kubur itu akhirat yang pertama. Sama ada neraka ataupun syurga. Lalu kata Allah, bagi orang-orang ini yang melihat dia akan kecewa. Rupa-rupanya alam kubur yang dijamin itu bukan syurga, neraka. Apa tidaknya? Sebab Nabi bersebut bahawa kubur itu sama ada hufratun min hufarin nura, satu lubang daripada lubang-lubang neraka, ataupun kubur itu rawdatun min riyadil jannah, satu syurga, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca tafsir, kita baca ayat, tengok tafsir, kita panjangkan sikit, buka-buka hadis Nabi, tuan-tuan memberikan kita input kesedaran sebenarnya. Saya baca sebelum saya baca kepada tuan-tuan. Saya semak, sebelum saya semak, saya baca kepada tuan-tuan pagi. Saya baca dulu. Saya terasa. Dan mula merasa. Inilah ni'mat Al-Quran Al-Karim. Tak ada satu ayat, hatta satu fakta dalam Al-Quran kecuali ada makna yang tersirat. Inilah kemanisan Al-Quran. Yang bersifat ingatan kepada manusia diberi. Peringatan diberi. Sama ada peringatan yang menggembirakan, lakukan, itulah Al-Quran Al-Karim. Contohnya semacam inilah. Berapa ramai kalangan kita yang bila baca surah Maryam ayat 39 ini, sampai begitu dia berfikir. Berapa ramai? Berapa ramai kalau kita yang baca surah Al-Anbiya ayat pertama tadi, begitu sekali dia ilmu dia dapat. Berapa ramai? Saya pun baru dapat. Bukan dapat lagi. Maksud dapat. Bila saya baca, saya faham. Saya baca, saya faham. Saya nak sampai tuan-tuan. Ini hakikatnya. Sebab itulah dari ayat tadi, rupa-rupanya, bila Allah sebut, وَأَذِّرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, Muhammad berikan peringatan kepada mereka bahawa mereka bertemu hari kiamat. Idh qudiyal amru, bila mana Allah buka perbincangan, bukan di padang mahsyar, di alam kubur lagi. Maka tuan-tuan, pastilah kita tidak nak alam kubur kita menjadi hufratun, satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Yang kita nak, yang kita damba, yang kita cita-citakan ialah alam kubur kita menjadi raudhatun min riyadil jannah. Alam kubur kita nanti, kediaman kita itu menjadi taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma di mana kata putusnya? Di mana kata putusnya? Kata putusnya ialah kalau kita mati dalam ghaflah, kita mati dalam keadaan ghaflah, lupa, lalai, leka, maka pasti alam kubur itu adalah syurga, adalah neraka pertama, belum neraka yang sebenar. Jadi kalau kita mati dalam keadaan tidak ghaflah, mati tak lupa, mati bukan dalam lalai, mati keadaan tidak dalam keadaan kita buat benda yang maksiat, insyaAllah alam kubur kita itu adalah raudhatul taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Allah beri peringatan. Yaumal hasra, hari kamu akan menimpa kekecewaan. Kemudian setelah Allah sebut tentang bila manusia ke alam kubur bertemu dengan dua keadaan sama ada alam syurga itu, alam itu alam syurga dunia, alam kubur ataupun alam masa akhirat, Allah sebut ayat yang ketiga kepada kita tuan-tuan. Allah sebut ayat yang ketiga, peringatan, menyambung ayat kedua tadi, iaitu surah An-Naba. Surah An-Naba ayat 40. Amma yatasa'alun, surah ayat 40. Tuhan kata apa? Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru la ya laytani kuntu turaba. Surah An-Naba ayat 40. Tadi kita baca ayat Al-Anbiya ayat yang pertama. Allah sebut tentang hakikat manusia yang lalai, yang lupa dalam kehidupan mereka, sedangkan mereka bertemu Allah bila-bila masa. Ayat yang kedua surah Maryam 39. Allah sebut bila manusia dah mati dan lupa itu, dia akan rasa kecewa. Di mana? Alam kubur. Bukan akhir lagi, alam kubur dah kecewa dah. Bila sampai alam kubur, Allah cerita balik suasana alam kubur itu, bagaimana keadaannya. Allah sebut ayat surah An-Naba ayat 40. Ayat padu An-Naba ayat 40. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru la laytani kuntu turaba. Allahu akbar. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami beribadah ingat dah pada tanah manusia. Selama hidup di muka bumi dulu kami dapat ingat bahawa akan datang satu hari di mana kamu akan dapat melihat sendiri. Alam kubur kamu akan tengok sendiri, akan kamu tengok. Kami dapat ingat lama dah kata Allah, dulu masa hidup. Lalu dia sampai di alam kubur. Apa yang berlaku? Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Di alam kubur itulah manusia mula lihat balik semua amal-amalnya yang dibuat dahulu di muka bumi. Yang dikatakan baik, Allah nampakkan kebaikan. Dikatakan buruk, Allah nampakkan keburukan. Dikatakan benar, Allah nampak kebenaran. Dikatakan jahat, Allah nampak kejahatan. Yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Bila tuan-tuan di alam kubur, di alam barzakh, belum bangun lagi ni, di alam barzakh tu Allah kata kamu akan nampak. Dan memang nampak. Keburukan pun Allah nampakkan, kebaikan pun Allah nampakkan. Cuma cerita kita baca ni keburukan. Orang Allah tadi yang lupa tadi. Lalu Allah nampak keburukan, keburukan, keburukan, kejahatan, keburukan, macam-macam Allah nampakkan tadi. Dia pun kecewa, dia pun menyesal. Apa kata dia? Ya laitani kuntu turaba. Dah, wahai Tuhan, tak bolehkah aku hidup semula? Meraih, merapat, minta kepada Allah, wahai Tuhan, berilah peluang kedua. Aku nak balik ke bumi semula. Aku nak balik hidup semula. Aku nak dapat jadi orang baik semula. Aku nak beriman semula. Dah, merapat kepada Allah. Terbukti Allah nampak kepada semua keburukan-keburukan ghaflah dia semasa hidup dulu, mula dimerasa. Ya laikani untuk turabah. Ya Tuhan, boleh ke dari semula ke bumi, tak macam masa dua hari pun cukup, sahaja pun padat. Minta dengan Allah. Tuan-tuan, ini gambaran yang berlaku di alam barzakh. Si mati dah mula merasa. Lalu apa yang berlaku ni ialah Allah jawab. Allah jawab. Tuhan jawab kepada mereka dengan jawapan yang jelas menakutkan dan membimbangkan mereka. Lalu Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr. Sambungnya surah yang kita sebutkan tadi, surah apa tadi? Iaitu ayat daripada surah An-Najm 40. Kita pindah ke ayat yang keempat. Allah sebut, Allah jawab mereka ini dengan firman-Nya surah Al-Fajr ayat 21-24. Tadi kita sebut tentang ayat Al-Anbiya pertama 2-3, sekarang kita pindah ayat keempat. Ini urutan cerita. Allah jawab dan mereka sebut, ya laitani kuntu turaba, ya Allah bagi keluar kebaliklah sebumi ke Mesir, nak beriman semula, aku bukan lupa lagi dah, faktor pun ingat, kau pun dia. Akhirnya Allah jawab dalam surah yang disebut Al-Fajr, iaitu ayat 1-24. Kita baca surah Al-Fajr walayalin pula, ayat 1 kata berkata, kalla iza dukkatil ardu dakka, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. رجوع surah Al-Fajr ayat 21-24. Allah jawab. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali kamu bercakap demikian. Jangan cakap banyaklah sebab kemudahan. Jangan cakap banyak. Oh, sekarang nak cakap ya. Dulu cakap tapi sombong dengan aku. Allah larang hamba yang tadi bercakap minta balik ke bumi. Kala iza dukkatil ardu dakka. Maksudnya, jangan cakap banyak. Allah menemplak mereka melalui bicara malaikat. Yang ini cerita bukan Allah lagi bercakap, malaikat bercakap. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat apa? Bukan nakir. Wakil Allah dengan suara yang lantang, tegas, yang cukup-cukup berat dia dengar. Malaikat itu, jangan bercakap. Akhirnya, Allah sebut dalam ayat Al-Fajr tadi, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Maka datanglah Allah, malaikat yang untuk bertemu dengan kamu, wahai manusia. Lalu ketika itulah Allah sebut, sekarang masanya, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Didatang kepada ke alam neraka yang akan membakar. Neraka belum lagi masuk, tapi alam itu dah nampak. Artinya seolah-olah bayangan benda itu dah nampak. Film hilang neraka membakar yang cukup lahap apinya ditontonkan. Ini tempat kamu. Inilah tempat kamu wahai manusia. Lalu dalam isu ini, tuan-tuan sekalian, malaikat pun tak ada kerja lain. Riwayat menyatakan mulai malaikat itu pukul, otak, balur, sepak, kerajaan, apalagi nama-nama kita beri-berilah. Lebih kurang sama saja. Balur pun dia, kerajaan pun dia, hentam pun dia, semua tadi. Sebab itu kerja malaikat untuk saksa hamba Allah yang jahat ini dengan cara yang cukup menyakitkan. Nak sebut nama balun pun boleh, hentam pun boleh, sepak boleh, kajang pun dapat. Kali itu kerja malaikat bukan nakit. Tuan-tuan, ini gambaran yang disebut dalam surah Al-Fajr ayat 21-24. Bila sampai saat ini, lalu ayat seterusnya menjelaskan apa yang akan berlaku kemudian. Ayat seterusnya yang kelima, yang kelima. Allah firman dalam Al-Kahfi 49. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi ayat 49. Urutan kita ini cukup cantik tuan. Ini gambar Quran apa ini? Itulah keindahan Al-Quran yang menciptakan secara jelas satu persatu. Cuma kita tak nampak sebab tak baca. Itu masalah kita. Kita tak nampak urutan cerita sebab kita tak faham. Tapi kita baca Quran, buka Quran, faham Quran, itu Quran kita nampak. Urutan peristiwa ini ada dalam Al-Quran secara tafsir, terang dan jelas. 6,300 ayat, tuan-tuan. Bukan 6 ayat. 6,300 ayat, bukan main-main. Cerita cukup jelas urutannya, peristiwanya. Ini kehebatan Al-Quran bukan. Yang menanggalkan itulah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh juga benar dan semuanya benar belakang. Yang tak benar kita. Tuan-tuan sekalian, Allah sebut surah Al-Kahfi 49. Samanya kita tadi, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللَّهُ يَقُولُ ketika itulah orang-orang ini, orang-orang kafir yang bersalah tadilah, yang mengaku, yang merasa ya Allah jadikan kami balik ke bumi, dialah akan peruang beribadat semula walaupun sekejap. Allah pun hentak mereka dari cakap banyak, mereka sebut cakap banyak, ini masa kamu lihatlah keparan dunia, suara akhirat kamu nanti, surat yang kamu nanti. Allah sebut cerita seterusnya. Ketika itulah suratan amal Tuhan buka dan kitab-kitab amal tetap akan dibentangkan. Dibentangkan kepada mereka. Di mana salahnya kamu? Di mana lupanya kamu? Di mana lalainya kamu selama hidup ini? Wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Orang-orang berdosa ni kata apa? Ya wailatana. Mula dah. Tadi dia minta nak balik ke bumi. Tuhan kata jangan banyak. Bila Tuhan tak bagi izin, memang tak ada keizinan, tak boleh. Mereka boleh cerita diri mereka sendiri. Ya wailatana, celaka kami. Haa, pulak darah tuan-tuan. Mula hukum diri dia lah. Ya wailatana, maksud celaka lah kami. Binasa lah kami. Bodoh lah kami. Gila lah kami. Apa-apa saja benda yang nampak buruk kami. Ya wailatana, celaka lah kami. Dia dah boleh hina diri sendiri. Orang ini. Ya Allah, celakalah kami. Kami celaka hari ini, Tuhan Tuhan. Kami dulu hidup dalam keadaan yang senang, tenang, lena. Tapi kami raflah, lupa, lalai. Saat kami celaka dah. Bila sampai ke hari ini, mereka mula meratap. Ya Allah, karena bukan setakat mereka itu celaka dari mereka. Mereka mula merungut. Melihat Al-Kitab. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Kata mereka, kami tak sangka rupa-rupanya hitungan amal kami ini semuanya tercatat. Yang kecil pun tercatat, yang besar pun tertulis. ما لهذا الكتاب. Apa hal ini wahai Tuhan? Lalu mereka mula mencela. Kami dulu ingat benar-benar sembunyi-sembunyi ini tak ada lah pada hari kiamat. Rupa-rupa yang sembunyi yang orang tak nampak pun diperlihatkan, yang besar-besar diperlihatkan. Mereka dah mula bercakap. Lalu kata Allah, وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ini kemuncaknya. Yang penting tu kata apa? وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Tuhan kamu tidak pernah menzalimi kamu bila-bila masa sekalipun. Sekarang pun aku tak zalimi kamu, dulu pun aku tak nak zalimi kamu. Kamu yang zalimi diri kamu sendiri. Sekarang apa berlaku, bukan aku zalim, kamu yang zalim. Maka hidup kamu lupa. Hidup kamu, kamu alfa, ghaflah. Dulu kamu zalimi kamu, aku tak zalimi kamu. Satulah sebutkan tadi. Imam Ghazali kata apa? Manusia ini amat kecewa. Hidup kita ni sebenarnya Tuhan ada masalah. Sebab apa? Kita rasa kita lupa kat Allah sebab kita lupa diri kita sendiri. Allah tidak terkesan dengan kebodohan maksiat, Allah tak terkesan tingkatan kejahatan maksiat, Allah tak terkesan dengan keburukan maksiat. Akhirnya kata Allah, ingat, wala yadhlimu rabbuka ahada, aku tidak pernah zalimi kamu, sekalian pun tidak, dulu pun tidak, sekalian pun tidak aku zalimi kamu, dulu pun tidak aku zalimi kamu. Jadi tuan-tuan, episod-episod ini saya gambarkan berasaskan turutan ayat Al-Quran. Itu baru lima ayat. Baru lima ayat. Lima ayat lebih kurang. Maksud ayat maksudnya lima perenggan ayat. Entah berapa ribu dalam Quran lagi. Lima ayat ni pun, kita faham betul-betul, insyaAllah menyebabkan jiwa kita akan tersentak. Terbangun hati budi kita. Tersentak jiwa kita pun kalau kita faham ke lima-lima ayat tadi. Tapi kalau tak faham juga, baca 60 ayat pun tak ada juga. Betul tuan-tuan. Sebab kita jadilah manusia yang beroleh kejayaan di dunia ini. Kejayaan yang sebenar daripada mahsyar nanti. Pada saya ayat ini tuan-tuan bermula daripada ayat Al-Anbiya ayat 1 tadi. Saya baca di akhirnya ayat Al-1-9. Mewajarkan saya tuan-tuan. Mari sama-sama kita letak diri kita dalam keadaan. Bukan orang yang lalai dan reka. Dan lupa kepada Allah. Walaupun kita berada dalam dunia yang boleh melalaikan kita. Kita berada dalam tidak leka dan lupa. Walaupun kita berada dalam dunia yang boleh melupa dan melalaikan kita. Memang itulah cabaran kita. Oh saya tak dan sayang subuh. Sebab apa? Tak ingat subuh masuk pukul 5. Contohnya. Tapi nasi lemak tak pernah lupa. 12 tengah malam belum tidur dah bincang dah rancang esok semua kat mana yang dengan isteri dia. Bukan rancang esok semua kat mana dah. Contoh yang itu tak lupa. Tapi subuh lupa, mengaji lupa, buat amal ibadat lupa. Inilah kita punya pelanggan yang kita kena basmikan semuanya. Dan marilah tuan-tuan ambil pedoman ini. Dan hidup manusia yang berjaya adalah hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya terkasar bahasa, salah bicara. Doakan saya kepada hal-hal kebaikan. Dan saya pulangkan doa yang sama kepada tuan-tuan. Untuk kita sama beroleh kejayaan yang abadi. Di dunia kita berjaya. Di akhirat kita diristui, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ayat ini dibacakan tadi. Ayat memaniskan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat bacaan ini akan masuk terus insyaAllah. Dalam ingatkan kita. Tak boleh ingat yang Melayu ingat bahasa Arab pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya? Ya, kita ingat terjemahan ingat bahasa Arab. Apa salahnya? Alhamdulillah. Ya? Tak boleh ingat yang bahasa Arab tadi ayat. Ingat terjemahan-terjemahan tadi. Kekuatannya, dia melekat dalam jiwa, dalam hati kita insyaAllah. Itulah kekuatan kita. Nyawa kita, Al-Quranul Karim. Jantung kita, Al-Quranul Karim. Kehidupan kita adalah Al-Quranul Karim. Tanpa Al-Quran, jantung kita mati. Tanpa Al-Quran, nyawa kita yang mana dah lama tak ada. Tanpa Al-Quran, hidup kita tak berarti. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا الله يا Tuhan kami, rahmatilah kami dalam pertemuan kami yang penuh kemuliaan di pagi yang penuh ketenangan ini. Ampunilah dosa-dosa kesalahan kami. Angkatlah semua dosa kesalahan kami kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dirahmati dirabaimu. Dunia diberikan kebaikan, akhirat diberikan keselamatan, dijauhkan makan api neraka yang berjalan-jalan. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkan kami ya Allah bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang kami tambahkan itu. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkan ilmu dalam kehidupan kami. Jadikan Al-Quran bacaan kami. Jadikan Al-Quran pedoman kami. Jadikan Al-Quran sempadan dalam kehidupan kami. Jadikan Al-Quran makan minum kami. Jadikan Al-Quran pimpinan kami. Hidupkan kami dengan Al-Quran. Matikan kami dalam keadaan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Ya Allah Tuhan kami, sejahterakan kami bersama anak pinak kami. Jadikan kami dan anak-anak kami keluarga yang saleh, keluarga yang mukmin dan beriman kepada-Mu ya Allah. Sejahterakan kami di sebarang hal-hal yang tidak kami ingini, musibah, bencana dan sebagainya, yang kami tidak akan mampu menanggung beban-bebannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.